Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya dari tafsir surah Ar-Rahman tentang sifat dari sifat-sifat al-jannah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya, yaitu firman-Nya waliman khafa maqama rabbih jannatan, orang yang takut terhadap Allah sehingga dia menjalankan realisasi takwa, ia jalankan perintah Allah dan dia tinggalkan larangan Allah azza wa jal, dijanjikan dalam ayat tersebut akan mendapatkan dua jannah. Jannah yang pertama sebagai balasan atas apa yang dia jalankan berupa perkara-perkara ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jannah yang kedua sebagai balasan untuknya ketika dia tinggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang demikian besar Allah anugerahkan kepada mereka ahli at-taqwa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, di dalam al-jannah terdapat dua jannah min zahab, dari emas, sehingga semua perkakas-perkakasnya dan apa yang ada di dalamnya Allah jadikan dari bahan emas. Ada pula dua jannah yang Allah ciptakan jannah tersebut min fiddah, dari perak, sehingga seluruh apa yang ada di dalamnya Allah ciptakan dari bahan perak tersebut. Demikian indah dilihat dan dipandang, menunjukkan bahwasanya kenikmatan yang ada di dalam al-jannah jauh lebih besar, jauh lebih tak terkirakan dibandingkan apa yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidaklah seorang hamba mengetahui seperti apa bentuk dari kenikmatan yang Allah sembunyikan untuk mereka sehingga membuat sejuk nikmat mata-mata mereka ketika memandangnya. Yang mengetahui hakikat dari nikmat tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam tafsir surah yang ke-62 hingga 63, Allah berfirman, wa min dunihima jannatan, selain dari dua jannah yang tadi disebutkan, yang disebutkan pada ayat-ayat yang di atas, terdapat dua jannah yang lainnya yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Nah, disebutkan dalam ayat yang setelahnya, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ. Nah, disebutkan tafsirnya, wa min dunil jannataini sabiqaini jannatani ukhrayan, selain dari dua jannah yang disebutkan di atas sifat-sifatnya dan kenikmatan yang Allah sebutkan pada ayat yang sebelumnya, terdapat dua jannah yang lainnya, jannatani ukhrayan, dua jannah yang lainnya, sehingga dua jannah Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah pilih yang memiliki rasa takut kepadanya. Ada pula dua jannah yang Allah sediakan kepada sekelompok dari kalangan hamba-hambanya yang lainnya. Naam. فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا أَيُّهَا الثَّقَلَانِ تُكَذِّبَانِ. Maka dengan nikmat Rabbmu manakah yang kalian dustakan wahai al-jin dan manusia. Kemudian Allah sifati dua jannah tersebut mudhammatan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Allah sebutkan dengan lafaz mudhammatan. Naam. Disebutkan makna dari mudhammatan adalah hatanil jannatani khadrawan, khadrawan. Dua jannah ini berwarna hijau. Naam. Qad ishtaddat khadratuha hatta malat ila sawad. Dan demikian pekat kehijauannya hingga mengarah kepada warna hitam, hijau tua. Naam. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Su'di rahimahullahu taala sebab musabab kenapa jannah yang Allah berikan kepada ahli jannah, kebun-kebun yang Allah berikan kepada ahli jannah berwarna mudhammatan, yakni khadrah, hijau yang identik ke warna yang hitam. Naam. Beliau menyebutkan Syekh Abdul Rahman bin Sa'id bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan saudawani min syiddatil khadrah allati hiya atharur rayyi. Abdurrahman bin Nasir As-Su'di mentafsirkan makna mudhamatan yakni berwarna hitam disebabkan karena hijau yang demikian pekat sebagai warna dari daun-daunnya. Allati hiya min atharir rayyi, dan penyebab kenapa jannah tersebut berwarna mudhammatan adalah disebabkan karena atharur rayyi, disebabkan air yang mereka serap secara berlebihan. Nah, menunjukkan bahwasanya jannah-jannah yang ada di dalam al-jannah adalah jannah yang terawat dari sisi konsumsi airnya, sehingga dia tumbuh subur di dalam al-jannah, tidak kekeringan. Ia menyerap mata air yang mengalir di dalam al-jannah, sehingga karena tercukupinya kebutuhan air yang dibutuhkan oleh jannah-jannah tersebut, ini menyebabkan warnanya itu mudhammatan. Naam. Kemudian Allah ingatkan lagi pada ayat yang setelahnya, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Yani, فَبِأَيِّ نِعْمِ رَبِّكُمَا, maka dengan nikmat Rabb kalian wahai jin dan manusia, yang manakah yang kalian dustakan. Kemudian pada ayat yang ke-66 hingga 67 Allah sebutkan, fihima aynani naddakhatan. Di dalam al-jannah juga terdapat mata air yang naddakhatan, yang deras, tidak pernah terputus. Di dalam dua jannah tadi itu terdapat dua mata air yang demikian sifatnya. Disebutkan tafsirnya dalam tafsir al-muyassar, fihi ma 'ainani fawwaratani bil ma'i la tanqati'ani. Di dalam kedua jana tersebut terdapat mata air yang terus mengalir, mengalirkan air yang ada di dalam al-jannah, la tanqati'ani, yang mata air tersebut tidak pernah terputus, terus ada dan terus mengalir. Naam, di dalam al-jannah terdapat mata air-mata air yang mengalir. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allah berfirman, fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam kedua jana ini, yakni dua jana selain dari dua jana yang disebutkan di atas, terdapat dua mata air yang terus mengalir, terdapat pohon-pohon yang berwarna mudhammatan, hijau kehitam-hitaman, dan pada dua jana ini pula terdapat buah-buahan, fakihatun wa nakhlun wa rumman, buah-buahan kurma dan buah rumman, buah delima. Yakni maksudnya adalah di dalam al-jannah terdapat pohon-pohon yang membuahkan buah-buahan yang dengannya ahli jannah menyantap buah-buahan tersebut. Naam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa zullilat qutufuha tadzlila, dan akan didekatkan ketika ahli jannah berkeinginan untuk memetik buah-buahan yang ada di dalam al-jannah sedekat-dekatnya kepada mereka. Menunjukkan dalam ayat ini bahwasanya ahli jannah ketika mereka menginginkan buah-buahan yang ada di dalam al-jannah, mereka akan bisa memetiknya pada kondisi bagaimana saja yang mereka inginkan. Akan didekatkan buah itu ke hadapan mereka sehingga mereka bisa memetik buah tersebut pada kondisi dan keadaan bagaimanapun mereka menginginkan. Subhanallah, kenikmatan yang demikian besar yang kita saja di alam dunia tidak bisa menggambarkan seperti apa hakikat dari nikmat tersebut, ya kan? Ketika ingin buah mangga, tiba-tiba daunnya turun ke bawah dan mengantarkan buah ini kepada orang yang menginginkannya. Subhanallah. Ini kenikmatan yang demikian besar. Dan tentulah gambaran-gambaran yang Allah gambarkan dalam Al-Quran dari sisi hakikatnya jauh lebih nikmat, jauh lebih besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wala khatara ala qalbi basharin, tidak bisa hati-hati manusia membetikkan seperti apa hakikat dari nikmat-nikmat tersebut. Naam. Tentulah sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an Allah sebutkan pada ayat-ayat tersebut sifat dari sifat-sifat al-jannah. Dan sifat dari sifat-sifat ahli jannah. Tentulah seorang mukmin ketika membaca ayat-ayat yang seperti ini akan semakin besar rasa rindunya untuk memasuki al-jannah. Semakin besar keinginannya untuk kemudian dia bisa menjadi ahli jannah. Karena itulah di dalam salah satu riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat an-nawafil, salat al-lail, ketika beliau membaca ayat yang di dalamnya berisikan rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya, meminta di dalam salatnya akan karunia yang Allah janjikan tersebut. Seperti disebutkan al-jannah, dia meminta agar supaya dia dijadikan oleh Allah sebagai ahli al-jannah. Demikian seharusnya seorang mukmin. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat-sifat ahli al-jannah, maka seorang hamba dia berharap kepada Allah agar dia termasuk dari mereka. Naam. Dan yang semisalnya. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati ayat yang berisikan azab, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari azab-azab tersebut. Nah, ini kebiasaan Rasul Alaihi Salatu Wassalam ketika beliau mengerjakan sholat sunahnya. Sehingga dengannya akan menyebabkan seorang hamba lebih khusyuk dalam sholatnya, lebih perhatian dengan bacaan-bacaannya, sehingga setiap bacaan yang dia baca akan membuahkan dan meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pada ayat yang setelahnya Allah kembali mengingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ni'ami rabbikuma ayyuhal thaqalani tukadziban. Karena seorang al-mukallaf yang Allah Azza wa Jalla bebankan kepada mereka syariatnya adalah dari dua bangsa hamba ini, yaitu dari bangsa manusia dan dari bangsa al-jin, sehingga yang menempati al-jannah dengan syifat tadi disebutkan dan keadaan ahli al-jannah yang Allah khabarkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran adalah sifat jannahnya al-jin wal-ins, yang dihuni oleh jin dan manusia, dan kenikmatan yang akan Allah berikan kepada jin dan manusia di dalam al-jannah bagi mereka yang takut kepada Allah dan beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana an-nar, Allah jadikan neraka tersebut untuk jin dan manusia, sehingga disebutkan dalam Al-Quran, waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar dari neraka jahanam adalah jin dan manusia. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya adalah dari manusia dan bebatuan. Jin juga diazab di dalam neraka jahanam. Naam. Kemudian pada ayat yang setelahnya, ayat yang ke-70, Allah berfirman, fihinna khairatun hisan, di dalam dua jannah ini terdapat khairatun hisan. Disebutkan tafsirnya, fi hadhil jannanil arba', afan, pada keempat jannah ini, dua jannah yang pertama dan dua jannah yang kedua yang kemarin telah kita sebutkan, dan tadi kita di awal pembahasan menyebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam al-jannah terdapat dua jannah dari emas dan dua jannah dari perak. Naam. Pada keempat jannah ini dalam tafsir Muyassar disebutkan khairatun hisan, terdapat khairatun hisan. Makna dari khairatun hisan adalah zaujatun tayyibatul akhlaq wa hasanul wujuh, para istri-istri yang baik akhlak-akhlaknya dan baik pula wajah-wajahnya. Naam. Memiliki dua sifat kebaikan, baik akhlaknya dan baik wajahnya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Su'di rahimahullahu taala, fajama'na baina jamalil zahir wal batin. Pada istri-istri ahli jannah yang Allah sebutkan khairatun hisan, dengan pentafsiran baik dari sisi akhlaknya, bagus pula dari sisi wajahnya, terkumpul pada diri mereka kecantikan yang zahir dan batin. Kecantikan yang zahir dan yang batin. Yang zahir yang terlihat, yakni wajah-wajah mereka yang rupawan. Yang batin adalah dari sisi akhlaknya. Naam, dari sisi akhlaknya, husnul khuluq, husnul khalqi wal khuluq. Yakni maksudnya terkumpul kepada mereka baik dari sisi tubuh mereka dan baik pula dari sisi akhlak-akhlaknya. Naam. Ini kenikmatan yang luar biasa Allah sediakan bagi orang-orang yang Allah sifati mereka, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Naam. Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya bahwasanya makna atau tafsir khairatun hisan diperselisihkan oleh mereka para ahli tafsir. Beliau menukilkan pendapat yang pertama dari pendapat Al-Imam Qatadah rahimahullah. Beliau mentafsirkan makna khairatun hisan artinya adalah kathiratun hasanatun fil jannah. Banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam al-jannah. Disebutkan dalam bentuk jamak khairat, khairatun. Menunjukkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam jannah demikian banyak. Sehingga seorang ketika memasuki al-jannah, dia berada di tengah-tengah kebaikan yang demikian banyak dan demikian besar. Naam. Namun pendapat jumhur dari kalangan mereka para ahli tafsir mentafsirkan makna dari khairatun hisan, yakni al-mar'atus salihatul hasanatul khuluq, hasanatul khuluqil hasanatul wajhi. Naam. Ditafsirkan oleh jumhur ahli tafsir makna khairatun hisan adalah seorang wanita yang saleh, yang baik khuluk akhlak-akhlak mereka, wal hasanatul wajh, dan baik pula dari sisi wajahnya. Dan tafsir inilah yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, sehingga dibawakan kepada pendapat jumhur dari kalangan para al-ulama. Subhanallah, demikian ternyata kenikmatan yang didapatkan oleh ahli jannah, sehingga seluruh apa yang mereka inginkan Allah akan mewujudkan keinginan-keinginan mereka. Naam. Disebutkan dalam ayat yang mulia, wa tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di dalam al-jannah seseorang akan mendapatkan seluruh apa saja yang diinginkan oleh jiwanya. Seluruh apa yang diinginkan oleh jiwa seseorang, ia akan mendapatkannya. Dan seluruh yang melezatkan mata ketika memandangnya, maka ahli al-jannah akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Naam. Dan subhanallah, bila kita membaca kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita akan menjumpai mereka adalah orang-orang yang benar-benar Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat dan penolong pelindung nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena iman dan kesempurnaan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita membaca kisah-kisah mereka, ketika mereka membaca atau melewati ayat-ayat yang berisikan tentang al-jannah, maka bangkit imannya. Bangkit imannya. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, di antaranya adalah riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad bersama para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Qumu ila jannah arduha ka ardi samawati wal ard." Marilah kalian berangkat menuju al-jannah, luasnya itu seluas langit dan seluas bumi. Nah, demikian luas jannah tersebut. Maka ada sebagian di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika mendengarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggigit makanan di tangannya. Dia makan, kemudian dia berpikir sejenak, kalau misal saya habiskan makanan saya ini, maka sesungguhnya hidupku ini adalah hidup yang panjang. Saya masih berada di alam dunia dengan kehidupan yang panjang. Maka dia melemparkan makanan yang ada di tangannya, kemudian berperang dan meninggal dunia sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menumbuh kembangkan iman dan semangat mereka di dalam melakukan amalan ketaatan dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sifat dari sifat-sifat al-jannah, sehingga tumbuh imannya, tumbuh semangatnya. Dan mereka membaca ayat-ayat yang berisikan tentang azab Allah Azza wa Jalla untuk menahan diri mereka dari perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaklah seorang muslim yang berkeinginan untuk terus berharap bisa istiqamah di atas menjalankan ketakwaan, istiqamah menjalankan perintah Allah, istiqamah dalam menjalankan dan meninggalkan larangan Allah Azza wa Jal, maka seringlah dia membaca ayat-ayat tersebut. Dia akan mendapatkan at-targhib wa tarhib, motivasi untuk beramal, dan tarhib, rasa takut, khawatir dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-71 disebutkan, "Ala'i rabbikuma tukadziban." Artinya sama seperti yang sebelumnya, "Fa bi ayyi ni'ami rabbikuma ayyuhas saqalani tukadziban." Naam. Maka dengan nikmat Rob kalian wa jin dan manusia, yang manakah yang kalian dustakan. Kemudian pada ayat yang ke-72 Allah berfirman, "Hurun maqsuratun fil khiyam." Naam, hurun maqsuratun fil khiyam. Disebutkan tafsirnya, hurun masturatun masunatun fil khiyam. Di dalam al-jannah terdapat para bidadari-bidadari hurul ain, masturatun masunatun, yang mereka bersembunyi, yang mereka tersimpan, fil khiyam, di kemah-kemah, di rumah-rumah yang dimiliki oleh ahlil jannah. Naam, sembunyi di dalamnya. Ka'annahunna lu'lu'un maknun. Seakan-akan para bidadari-bidadari tersebut seperti halnya permata yang tersembunyi, demikian indah. Yang tersembunyi, terawat, demikian indah. Naam, dilihat demikian menawan ketika ditatap, sehingga menimbulkan hasrat pada diri orang yang melihatnya. Nah, ini kenikmatan yang Allah janjikan kepada ahli al-jannah. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Su'di rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan makna hurum maqsuratun fil khiyam, maksudnya adalah mahbusatun fi khiyamil lu'lu' qad tahayyana wa a'adatna anfusahunna li azwajihinna. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Su'di rahimahullah, mereka bersembunyi, mereka tinggal, mereka menjaga diri-diri mereka di kemah-kemah yang terbuat dari permata lu'lu'. Subhanallah. Wa qad tahayyana, mereka mempersiapkan diri mereka. Wa a'tadna, mereka menyediakan diri mereka. Li azwajihinna, untuk suami-suami mereka. Sehingga kapan suami mereka masuk ke rumahnya, maka dijumpai di rumah tersebut terdapat istri-istri mereka dari ahli al-jannah. Naam. Wa la yanfi dhalika khurujuhunna fil basatin wa riyadil jannah. Namun ayat ini tidak menafikan bahwasanya para istri-istri ahli jannah yang mereka bersembunyi, tinggal, menutup diri mereka di kemah-kemah yang terbuat dari mutiara-mutiara al-jannah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Su'di rahimahullah, menafikan untuk kemudian mereka keluar berjalan-jalan di kebun-kebun al-jannah, berjalan-jalan di taman-taman al-jannah sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh para anak-anak para raja-raja dunia. Nah, dijaga ketat oleh pasukan rajanya. Namun tidak kemudian menafikan bahwasanya para anak-anak raja tersebut berarti tinggal di kamarnya, tidak, tinggal di rumahnya. Tapi terkadang mereka berjalan di kebun-kebun yang ada di halaman rumahnya dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Demikian pula para istri-istri ahli al-jannah. Nah, sehingga jangan membayangkan seorang yang meninggal dalam keadaan jomblo akan jomblo pula nanti di dalam al-jannah, jangan. Nah, ada apa namanya, para hurul ain yang akan mendampinginya. Disebutkan dalam riwayat ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan budak sebelumnya yang mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya adalah seorang yang buruk wajahnya, tidak berharta. Dengan penampilan keadaan dirinya ini tidak ada seorang pun wanita yang akan menginginkannya dan menerima khidbahnya karena dia kondisinya demikian. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau misal saya meninggal dunia, apakah saya masuk ke dalam al-jannah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, benar. Maka dia berperang dan dia syahid di medan perang tersebut. Kemudian ketika dia meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, sesungguhnya ketika dia meninggal dunia terdapat istrinya dari ahli al-jannah yang apa namanya menyambut ruhnya tersebut. Subhanallah. Naam. Kemudian Allah sebutkan pada ayat yang setelahnya, fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban lam yatmithunna insun qablahum walajan. Allah masih menyebutkan sifat-sifat dari khairatun hisan, dari hurun maqsuratun fil khiyam. Allah katakan, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Artinya adalah lam yata haula'il hur al-insun qabla azwajihinna walajanun. Tidaklah para bidadari-bidadari al-jannah ini yang Allah berikan dan Allah persiapkan untuk ahli jannah pernah disentuh oleh manusia sebelum suami-suami mereka, dan tidak pula pernah disentuh oleh jin. Nah, Allah sebutkan dalam ayatnya yang lain, faja'alnahunna abkaran. Kami jadikan para wanita-wanita ahlil jannah sebagai wanita-wanita yang abkar, yang perawan, tidak pernah tersentuh oleh jin dan manusia, terawat. Naam, terawat lu'lu'um maknun. Di dalam surat Yasin disebutkan fi syughulin fakihun. Apa itu ayat yang sebelumnya? Ayat yang sebelumnya apa? Fi syughulin fakihun. Surat Yasin itu. Sin. Mana Yasin? Sudah hafal surat Yasin dulu? Apa itu ayat yang sebelumnya? Fi syughulin fakihun. Itu ayat sebelumnya apa? Masa antum enggak hafal? Antum sering murojaah kok. Apa suf? Naam, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum apa itu? Fi dhilalin. Fi dhilalin apa? Ala al-ara'iki muttaki'un. Naam. Allah sebutkan dalam ayat tersebut, sesungguhnya ashabal jannah pada hari ini fi syughulin fakihun. Mereka tersibukan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan untuk mereka. Nah, sebagian di antara al-tafsir mentafsirkan makna syughulin fakihun yang Allah sifatkan sebagai sifat ahli jannah adalah ketika mereka berkumpul bersama istri-istri apa, bersama istri-istrinya, ini fi syughulin fakihun. Naam. Subhanallah. Ini kenikmatan yang tiada tara. Kalau semisal keadaan seorang di alam dunia saja, ketika dia maftun, terfitnah dengan seorang wanita dari wanita-wanita dunia. Wanita dunia tidak sebanding nikmatnya dengan kenikmatan-kenikmatan dengan sifat-sifat wanita ahli al-jannah. Rasulullah SAW menyebutkan, kalaulah semisal salah seorang wanita dari wanita-wanita ahli jannah melengok atau menengok ke dunia ini, maka niscaya akan terang benderang cahayanya melebihi cahaya bulan dan matahari. Naam, subhanallah, menyilaukan, terang benderang. Naam, demikian cantik. Nah, keadaan seorang pria yang terfitnah dengan seorang wanita dari ahli jannah, dari ahli dunia, akan menyebabkan dia rela melakukan apa saja, ya kan? Melakukan apa saja. Di sana ada syair yang diistilahkan oleh mereka para ulama sebagai syair yang diucapkan oleh seorang yang menjadi gila disebabkan karena siapa? Karena Laila, syair Majnun Laila. Nah, disebutkan dalam syair tersebut, marartu diyara diyara Laila. Saya melewati rumah, rumah yang saya lewati adalah rumahnya Laila. Nah, wa qabaltu dzal jidari wa dzal jidar. Saya ketika melewati rumahnya, saya cium itu setiap apa namanya dinding-dinding rumahnya Laila, diciumin dia. Majnun dia. Gila ya, Majnun disebabkan karena Laila. Naam. Wa ma hubba diyar syaghafna qalbi walakin hubba man sakana diyar. Yang menyebabkan saya lakukan demikian bukan karena cinta kepada rumahnya, tapi saya cinta kepada orang yang ada di rumah tersebut. Ini Majnun Layla demikian. Nah, kalau misal seorang bisa terfitnah disebabkan karena wanita, dari wanita-wanita dunia, ya enggak sibuk Ustaz, saya enggak bisa belajar, mau nikah saja, terfitnah dia, maftun, rajulun maftun. Nah, aduh afan Ustaz baca Quran kok kelihatannya seperti bukan Al-Quran ini. Nah, ini maftun sudah nih, rajulun maftun. Nah, orang yang terfitnah dengan wanita dunia bisa menyebabkan demikian. Maka bagaimana kalau misal seorang itu terfitnah dengan bidadari dari bidadari-bidadari al-jannah. Terfitnah yang sifatnya positif, nah bukan negatif. Terfitnah dengan sifatnya positif. Artinya dia akan berusaha untuk melakukan apa saja asalkan bisa mendapatkan bidadari bidadari bidadari bidadari al-jannah, menjadi semangat beribadah, semangat melakukan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dan melakukan perkara-perkara yang dengannya akan dijanjikan dirinya mendapatkan kemuliaan tersebut. Nah, ini terfitnah yang sifatnya positif. Bukan terfitnah yang sifatnya negatif, akhirnya dia khoyalkan, dia terfitnah. Nah, sesungguhnya kenikmatan al-jannah tidak bisa didapatkan hanya dengan mengkhoyalkan. Tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu mengharap mendapatkan keselamatan sementara mendapatkan keberhasilan sementara engkau tidak menempuh jalannya, sesungguhnya perahu tersebut itu tidak bisa berlayar di tempat yang kering. Sebagian syair menyebutkan wa qul li murajjil umuri bi ghairi istihadin rajautal muhala. Katakan kepada seseorang yang berharap mendapatkan perkara-perkara yang besar, yang mulia, yang tinggi tanpa ada semangat, yang kamu harapkan adalah perkara yang mustahil. Nah, kita bacakan satu pertanyaan maknanya sama. Apakah seorang perempuan ketika meninggal dunia di dalam al-jannah itu mendapatkan pasangan laki-laki? Pertanyaan ini banyak ditanya oleh para ulama. Seingat saya di sana ada jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, dan beliau menyebutkan iya. Nah, mereka akan mendapatkan pasangan yang menemani mereka di dalam al-jannah. Dan ini termasuk kenikmatan dari kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Karena ahli jannah ketika memasuki al-jannah, mereka akan mendapatkan apa saja yang diinginkan oleh jiwa-jiwanya. Di antaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Anbiya, wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka ketika memasuki al-jannah mendapatkan apa saja yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka. Dan keinginan jiwa manusia diantaranya punya pasangan, punya anak, dan ahli jannah akan mendapatkan itu seluruhnya. Nah, ini termasuk dari nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Namun tidak disebutkan, dan sendiri belum tahu adanya riwayat apakah pasangan yang mereka dapatkan dari lelaki yang meninggal dunia dalam keadaan belum menikah dari ahli jannah, ataukah para pria yang Allah ciptakan sebagai pasangan hidup mereka di dalam ahli jannah. Tidak disebutkan. Al-muhim, kita katakan mereka mendapatkannya, dan hakikatnya wallahu a'lamu bishawab. Tidak ada, saya belum mengetahui ada di sana ada riwayat hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut.